warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita kembali akan membacakan kitab Bulughul Maram. Di kitab Taharah, hadis nomor 95 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kalau nomornya beda, yang dijadikan acuan nama sahabatnya Abu Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. حديث رواه البخاري مسلم واللفظ لمسلم. Dan lafaz ini diambil dari Sahih Muslim. Sahabat Abu Qatadah, ada dua nama yang ma'ruf dengan sebutan Qatadah. Yang pertama Abu Qatadah, yang kedua Qatadah tanpa Abu. Kalau Abu Qatadah ini sahabat, kalau Qatadah saja tanpa ada tambahan Abu, tabi'in muridnya Anas bin Malik, Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Kadang ada yang salah ketika menyebut Abu Qatadah dengan Qatadah kebalik-balik. Kalau Qatadah saja tanpa Abu, dia ulama tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Kalau Abu Qatadah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Qatadah inilah sahabat yang terkenal dengan peristiwa ada mayit yang dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau diminta untuk mensolatinya. Kemudian beliau bertanya, apakah orang ini punya utang? Kemudian dijawab, na'am ya Rasulullah dinaran. Betul ya Rasulullah, orang ini memiliki utang 2 dinar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatinya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang nyolati orang ini. Akhirnya Abu Qatadah yang angkat tangan. Ya Rasulullah dinarani alayya. Ya Rasulullah, 2 dinar menjadi tanggung jawab saya. Sehingga utangnya orang ini, mayit ini ditanggung oleh Abu Qatadah. Dan seperti itu barangkali hal yang ideal. Ketika jenazah belum disolati, maka pak kaum bertanya terlebih dahulu, utangnya piro iki? KPR wis lunas durung? Leasingnya bagaimana? Nah, kemudian nanti akan ada jawaban, ya Rasulullah, atau wahai pak kaum, KPR-nya kurang 5 tahun, leasing kurang 2 tahun. Sallu ala sahibikum, kalian saja yang nyolati, saya enggak mau ikut nyolati. Lalu jamaah angkat tangan, ya Rasulullah, atau wahai pak kaum, wahai pak kaum, untuk urusan KPR dan leasing yang belum kelar akan ditanggung oleh anak-anaknya. Baru kemudian pak kaum nyolati. Yang nanggung adalah Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakara bi yaminihi. Janganlah kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Wa huwa yabulu, ketika dia sedang kencing. Wa la yatamassah minal khala'i bi yamini. Dan jangan mencuci kemaluan, jangan cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wala yatanafas fil ina, dan jangan yatanafas fil ina, bernafas ketika sambil minum. Bernafas ketika sambil minum, Bapak Ibu bisa lihat contoh yang paling sering adalah anak kecil lari-lari mainan capek ngos-ngosan, kasih dia minum. Dia akan minum sambil ngos-ngosan. Bernafas sambil minum ya seperti itu. Karena itu ketika minum, tahan nafas, kemudian minum. Kalau mau nafas, lepaskan. Bernafas dulu, minum lagi, tahan nafas, kemudian kalau mau bernafas lepaskan. Di sini ada tiga nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya terkait masalah adab keseharian manusia, yaitu pertama, larangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, larangan cebok dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, dilarang bernafas ketika minum. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil redaksi yang ada dalam Sahih Muslim. Untuk yang pertama tentang masalah apa hukum menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan ketika kencing. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahasanya menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan ketika kencing hukumnya haram, sehingga masuk perbuatan dosa. Kalau dilakukan maka orangnya berdosa. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing hukumnya makruh, tidak sampai haram. Sehingga ketika dilanggar sifatnya hanya tidak baik untuk dilakukan seorang hamba, tapi tidak sampai berdosa. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur, karena larangan ini larangan mimba bitta'dib wal irsyad, larangan yang sifatnya bimbingan untuk adab, bimbingan untuk adab dan sopan santun, sehingga tidak sampai pada hukum haram. Di samping itu juga dikuatkan dengan hadis dari Ali bin Talq. Ali bin Talq radhiyallahu anhu, ada seorang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya menyentuh kemaluan bagaimana hukumnya?" Lalu beliau mengatakan, "Wa hal huwa illa bid'atu minka?" Bukankah kemaluanmu itu adalah salah satu anggota badanmu? Kita nyentuh telinga kanan dengan tangan kanan. Sekarang disentuh dengan tangan kiri, dosa atau tidak? Dosa enggak? Hah? Enggak dosa. Kenapa? Karena anggota badan kita mau disentuh pakai tangan kanan maupun tangan kiri sama saja. Sehingga berdasarkan hadis ini menjadi sharif, menjadi faktor yang kedua untuk menunjukkan bahwasanya larangan ini bukan larangan haram tapi larangan makruh. Karena itu orang yang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tidak sampai berdosa, tapi dia melakukan tindakan yang makruh. Kemudian pembahasan berikutnya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Apakah ini berarti hanya berlaku ketika kencing saja? Artinya, apa hukum menyentuh kemaluan dengan tangan kanan di luar kencing? Kalau enggak lagi kencing, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan boleh atau tidak? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahasanya hadis ini hanya berlaku untuk kencing, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan wa huwa yabul ketika dia sedang kencing. Sehingga kalau di luar kencing menyentuh kemaluan dengan tangan kanan boleh. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan kanan hukumnya dilarang, makruh, baik ketika kencing maupun di luar kencing. Dan ini pendapat yang lebih kuat dengan metode pendekatan yang disebut oleh para ulama dengan kias aula. Kias aula itu bentuk analogi untuk menunjukkan hukum yang tidak disebutkan dalam dalil lebih parah dibandingkan yang disebutkan dalam dalil. Sebagai contoh, Allah mengarahkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan uff, dan jangan membentak orang tuamu. Allah tidak menjelaskan larangan nempeleng orang tua. Berarti apa hukum nempeleng orang tua? Gak ada larangannya dalam Al-Quran. Yang dilarang itu membentak. Sehingga kalau nempeleng gak dilarang. Mahfum? Baik. Terus apa hukum nempeleng orang tua? Kita menggunakan metode apa? Kias aula. Analogi yang lebih parah. Bentak saja dilarang, apalagi nempeleng. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan kias aula. Contoh yang lain. Wala ta'kulu amwalal yatama dzulman. Janganlah kalian makan harta anak yatim secara dzalim. Yang dilarang itu makan harta anak yatim secara dzalim. Sehingga kalau membakar harta anak yatim boleh. Karena enggak ada larangan, gitu. Kok terus diem? Pakai kias aula. Pakai kias aula. Jika mengambil harta anak yatim untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dilarang, karena ini dilakukan secara zalim. Apalagi yang sifatnya menyia-nyiakan, bahkan membakar yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga meskipun teks hadisnya atau teks ayatnya dilarang makan, tapi mencakup semua larangan yang merusak harta anak yatim secara zalim. Dengan metode apa tadi? Kias aula. Baik, ini satu poin tentang pelajaran usul fikih, masalah kias aula. Kalau ada teks bunyinya seperti ini, bunyinya A, maka plus plus A lebih dilarang. Jika A dilarang, maka plus plus A lebih dilarang. Baik. Kalau mendekati zina dilarang, berarti zinanya enggak ada larangan. Boleh. Menurut fikihnya Abdul Aziz. Yang enggak boleh kan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Nggih. Ora usah cincang-cincing, nyemplung sisan. Nah. Yang dilarang itu cincang-cincing, nek nyemplung sisan boleh. Sehingga yang enggak boleh itu mendekati. Kalau sekalian boleh. Ini fikihnya siapa? Abdul Aziz. Baik. Disinilah manfaatnya ketika kita mengenal kias aula. Sehingga kalau yang dilarang A, maka plus plus plus A ya lebih dilarang lagi. Wong A saja dilarang. Kita kembali ke sini. Jangan kamu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Di luar kencing ya lebih dilarang. Loh kenapa? Mana yang lebih dibutuhkan? Menyentuh kemaluan ketika kencing atau di luar kencing? Ketika kencing. Karena yang namanya orang ketika kencing butuh misalnya dipegangi agar tidak kocar-kacir kemana-mana. Sehingga di posisi ini lebih dibutuhkan ketika di luar daripada di luar kencing. Maka kencing saja enggak boleh, apalagi di luar kencing. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak ulama, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Daqiqil Aid, kemudian juga penulis kitab Al-Minhal Al-Mawrud Wal-Haqu Anna Hadha Min Dhikri Ba'di Afradil Am La Minal Mutlaqil Muqayyad. Dan yang benar bahasanya di sini masuk dalam kategori Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian unsur yang sifatnya umum dan bukan menyebutkan sesuatu yang mutlak lalu dikasih batasan. Artinya batasan itu tidak berlaku. Mafhum ya? Insyaallah dipahami. Walhamdulillah. Kemudian selanjutnya larangan berikutnya adalah beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Ya, cebok dengan menggunakan tangan kanan hukumnya tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wala yatamassah minal khala'i biyamini, dan jangan mengusap bagian yang terkena najis dengan menggunakan tangan kanannya. Maka cebok dengan menggunakan tangan kanan hukumnya enggak boleh. Kemudian tentang benda yang boleh dimanfaatkan untuk istijmar. Kemarin kita berkali-kali menyinggung tentang istijmar. Di sini dibahas tentang benda, atau nanti ya, nanti ada pembahasan itu. Jadi tidak boleh menggunakan atau beristinja dengan menggunakan tangan kanan, tapi harus dengan tangan kiri. Larangan yang ketiga adalah bernafas dengan atau ketika minum. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa memahami latar belakangnya, karena ini bisa mengotori, mengotori apa? Minuman. Termasuk dalam hal ini adalah meniup makanan. Maka niup makanan hukumnya enggak boleh. Biasanya ibu-ibu nih tulang anaknya sek panas disebuli. Sebul di tulang no anaknya. Berpindahlah penyakit ibunya ke anaknya. Sing loro awakmu wae ya. Jadi ini kadang dilakukan oleh mereka, dan wallahu a'lam sadar atau tidak orang kayak gini. Ya, disebuli kemudian dia anak-anak. Padahal dia kalau dikasih makanan disebuli orang lain enggak mau dia. Coba ada orang makan bakso. Baksonya ditiup, Pak, ditiup ya, tak sebuli. Disuguhkan kepada orang lain. Mau enggak dia makan? Enggak mau. Tapi ini enggak, ditiup sama ibunya kemudian dikasihkan anaknya. Ini enggak boleh ya. Yang boleh gimana? Yang boleh dikipasi. Kalau pakai angin di udara boleh, tapi kalau ditiup manusia enggak boleh. Maka mendinginkan makanan yang panas dengan cara dikipasi, baik manual maupun pakai listrik, nah itu enggak masalah. Tapi kalau ditiup enggak boleh. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan ketika minum kalau mau bernafas. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum tiga kali. Wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra. Dan beliau mengatakan ini lebih menghilangkan dahaga. Diminum, lepas, kemudian bernafas. Minum lagi, lepas, bernafas. Tiga kali. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara minum yang kata beliau lebih menghilangkan dahaga. Dan salah satu di antara pengaruhnya adalah enggak gampang glegean. Orang itu kenapa gampang glegean? Karena ketika minum sambil nafas, akhirnya udaranya juga kadang masuk ketekan air, terus nanti glegean, glegean. Glegean baca apa kalau glegean? Eh? Alhamdulillah. Yang baca alhamdulillah itu wahing ya. Bersin, bukan glegean. Sehingga glegean itu tidak ada bacaan apapun ya. Kita tidak dianjurkan untuk membaca apapun ketika glegean. Cuman kalau orang itu glegean ya, dia baru terasa inilah nikmat makan, akhirnya baru baca alhamdulillah. Rampung mangan gak baca apapun pada itu baru alhamdulillah. Dia baru ingat kalau ini nikmat itu setelah glegean. Maka Allah kasih setelah makan glegean. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis nomor 96. Hadis dari Salman Al-Khair radhiyallahu anhu. An Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw bawlin aw nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Rawahu Muslim. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bercerita ketika beliau ditanya oleh orang musyrikin. Boleh ditanya oleh orang musyrikin sambil ngeledek, sambil menghina. Allamakum nabiyyukum kulla syau'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan kamu? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian semua masalah sampai hal yang remeh seperti urusan al-khira'ah? Bagaimana cara duduk ketika buang air? Tapi maksud orang musyrik ini mengejek Salman. Kemudian apa kata Salman? Dengan bangga dia mengatakan, ajal, oh iya betul, nabiku mengajarkan kepadaku beberapa adab dalam masalah buang air. Lalu beliau menyebutkan ini, Nabi SAW melarang kami kalau buang air jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Kami dilarang untuk istinja dengan menggunakan tangan kanan. Kami dilarang untuk istijmar dengan kurang dari 3 batu. Dan kami dilarang menggunakan media tulang atau kotoran kering untuk istijmar. Hadis riwayat Muslim. Sehingga ada 4 adab yang dijelaskan dalam 1 hadis ini yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tentang bagaimana cara buang air. Artinya, bagi sahabat, tahu tentang masalah adab-adab buang air itu hal yang istimewa. Wow, ini bagian dari kelengkapan syariat kami, syariat yang sangat sempurna sehingga tidak ada yang disisakan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang disisakan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan semuanya kepada kaum muslimin. Beliau ajarkan berbagai macam syariat-syariat, termasuk diantaranya adalah bagaimana adab terkait buang air. Sehingga syariat yang lengkap seperti ini membuat orang Yahudi itu iri kepada syariat Islam. Cuman yang jadi masalah, wong muslim yang awam gak mau belajar lebih banyak. Sehingga dia gimana bisa merasa bangga dengan syariatnya, wong dia gak pernah belajar syariatnya. Orang itu akan merasa bangga dengan sesuatu ketika dia menyadari ini berharga. Nah, kalau dia enggak punya penghargaan terhadap syariat, enggak tahu gelem ngaji, enggak pernah mau belajar khutbah Jumat, ketika Jumatan datangnya telat, pengajian enggak pernah datang. Kapan dia bisa mendapatkan sebuah siraman rohani? Pengajian iki ya sing lucu to, Mas. Nek guyon-guyon iku seneng kula. Rana ilmune nek kaya ngono. Kalau yang dicari hanya seperti itu, pertambahan nilai dalam diri kamu tidak ada. Karena kita tidak mendengarkan tentang hadis yang berisi tentang bagaimana cara dan adab tertentu, tentang hukum-hukum tertentu. Yang dicari cuman yang isinya guyon-guyon saja ya. Karena yang namanya pengajian itu kata Muhammad bin Sirin harus diambil dari guru yang betul-betul menyampaikan sebuah kebenaran. Beliau mengatakan al-ilmu minad-din fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan Salman. Kita sudah ma'ruf, sudah sangat kenal dengan Salman. Tapi jarang kita jumpai Salman bin siapa. Orang ketika ditanya Salman bin siapa, enggak ada yang tahu. Termasuk dalam biografi-biografi Salman itu tidak disebutkan Salman itu bin siapa, bapaknya itu siapa. Kenapa? Karena beliau ketika ditanya Ibnu man anta, kamu itu anaknya siapa, Salman selalu menjawab ana ibnul Islam, saya itu putra di kalangan kaum muslimin, saya adalah putranya Islam. Jadi nasab tidak penting bagi saya, yang penting saya muslim. Karena beliau tidak pernah membanggakan nasabnya. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Salman adalah orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah, tidak sepeser pun membanggakan nasabnya, sehingga Allah pilih beliau untuk mendapatkan hidayah Islam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahu yuridu Salman wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu Abu Talib. Allah menghendaki Salman sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki Abu Talib. Maksudnya begini, ketika turun firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Beliau sangat berharap Abu Thalib masuk Islam. Tapi sampai akhir hayat Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Thalib. Beliau sangat mencintai Abu Thalib. Karena paman beliau, Abu Thalib, adalah orang yang banyak memberikan jasa untuk perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib enggak mau masuk Islam. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk masuk Islam. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam padahal dia sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib ngasih penjelasan. Wallahu yuridu Salman wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu Abu Thalib. Allah mengendaki Salman tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendaki Abu Thalib. Dan Abu Thalib tidak diberi hidayah namun Allah ngasih hidayah kepada Salman. Padahal Salman dengan Rasulullah enggak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan kedekatan apapun. Tempatnya juga jauh, semuanya jauh. Tapi Abu Thalib atau tetapi Salman dapat hidayah Islam sedangkan Abu Thalib tidak dapat hidayah Islam. Karena Abu Thalib ketika ditanya, "Man anta?" "Ana Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib." "Ibnu man anta?" "Ana ibnu Abdul Muttalib bin Hashim." Jadi yang ditunjukkan nasabnya. Saya itu punya nasab yang bagus. Saya itu anaknya Abdul Muttalib bin Hashim. "Kamu dari mana?" "Dari suku Quraisy." "Saya termasuk orang yang mulia secara nasab." Jadi Abu Thalib punya kebanggaan terhadap nasab. Sedangkan Salman sama sekali tidak punya kebanggaan terhadap nasab. Beliau ketika ditanya, "Siapa kamu?" "Ana Muslim." "Kamu dari mana?" "Ana minal muslimin." "Ibnu man anta?" "Putranya siapa?" "Saya adalah putra Islam." Sehingga bagi dia nasab itu tidak penting, latar belakang tidak penting, yang penting saya muslim. Maka Allah pilih Salman. Wallahu wan nabiyyu yuridu Abu Thalib wallahu yuridu Salman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki Abu Thalib yang dapat hidayah tapi Allah menghendaki Salman yang dapat hidayah. Sehingga Salman memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Abu Thalib mati dalam kondisi mengikuti agama musyrikin jahiliyah. Dan beliau bergelar Salman al-Khair. Salman orang yang baik, Salman al-Khair. Dan masyarakat Saudi mereka menjuluki rajanya sekarang Salman dengan Salman al-Khair. Julukan untuk Raja Salman, Salman al-Khair. Beliau berasal dari Persia. Kemudian melakukan safar dalam rangka untuk mencari agama. Agama sebelumnya Majusi. Lalu beliau datang ke sebuah gereja. Kemudian beliau tertarik dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di gereja. Kemudian beliau berada di gereja itu selama beberapa waktu sampai akhirnya jarang pulang, digolei karo bapak nih. Sama bapaknya diingatkan, "Agama kamu lebih baik dibandingkan agama mereka." Jadi Nasrani di Persia sudah ada zaman Salman sebelum masuk Islam. Tapi kata Salman, "Oh enggak, saya lihat mereka itu lebih bagus dibandingkan Majusi." Akhirnya Salman masuk Nasrani. Dan beliau juga membaca kitab-kitab masa silam, baca Taurat, baca Injil. Wa waqa'a fi yadi qaumin min al-Arab faba'uhu min yahudiyyin. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Syam, lalu singkat cerita diperbudak oleh orang Yahudi, kemudian dijual kepada orang Arab. Akhirnya berangkatlah bersama orang Arab ini melakukan safar ke daerah Mekah sampai akhirnya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan Salman masuk Islam ketika beliau tiba di kota Madinah. Perang pertama yang diikuti Salman adalah perang Khandaq dan beliau lah yang menyarankan agar Nabi SAW membuat galian parit untuk peristiwa perang Khandaq. Setelah itu Nabi setelah itu Salman radhiyallahu anhu tidak pernah ketinggalan ikut perang bersama Rasulullah SAW. Wa dzukira, dan ada sebagian yang menyebutkan Salman ini generasi masa silam yang bertahan hidup. Maksudnya begini. Kita sekarang yang paling sepuh kira-kira usianya 70-an. Generasi atasnya, bapak-bapaknya di usia yang bapak-bapaknya orang-orang yang usianya 70-an di zaman sekarang itu sudah pada meninggal. Nah, Salman itu generasi dulu yang hidup di zaman sekarang. Yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan usia Salman ketika meninggal dunia 250-an. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Sehingga beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tua sekali tapi bertahan hidup. Termasuk muammarin, orang yang diberi usia panjang. Meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh Adz-Dzahabi dan ada khilaf tentang berapa usia Salman. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang dikenal ahli ibadah, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Darda. Dan beliau termasuk di antara hibrul ummah, orang yang banyak memiliki ilmu dalam masalah hadis sehingga menjadi rujukan dalam masalah ahkam. Nah, dalam hadis Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 syariat tadi ya, 4 aturan. Yang pertama, larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Apakah larangan ini berlaku ketika di luar ruangan ataukah juga berlaku termasuk di dalam ruangan? Ada khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan larangan ini hanya berlaku jika buang airnya di luar. Tapi kalau buang airnya di dalam ruangan, maka tidak berlaku larangan ini. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, bahwasanya larangan ini berlaku baik di dalam maupun di luar. Sehingga orang yang buang air di toilet di dalam ruangan tetap tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kalau kemudian kita lebih memilih pendapat jumhur, maka di dalam ruangan hukumnya boleh. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati, sebagaimana Nabi SAW pernah kencing membelakangi kiblat. Beliau kencing ke arah Syam. Ke arah Syam itu berarti membelakangi Mekah, membelakangi kiblat. Sehingga buang air membelakangi kiblat hukumnya boleh ketika di dalam ruangan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya adalah larangan untuk istinja dengan menggunakan tangan kanan. Maka cawi dengan menggunakan tangan kanan tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, larangan untuk istinja kurang dari 3 batu. Dan yang terakhir, larangan untuk istinja dengan menggunakan media berupa kotoran kering atau tulang. Kenapa enggak boleh menggunakan tulang untuk istinja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya karena tulang adalah makanan bagi jin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani da'il jin." Dai dari golongan jin mendatangiku. Jin itu tidak punya rasul, tidak punya nabi, tapi adanya dai. Dai dari golongan jin mendatangiku. Fadhahabtu ma'ahu, lalu aku pun pergi bersamanya. Pergi bersama jin ini. Faqara'tu 'alaihimul Qur'an. Hingga sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kerumunan jin dan beliau sendirian. Beliau diajak oleh seorang jin, "Ya Rasulullah, kawan-kawan kami ingin belajar Islam. Beliau berangkat sendirian ditemani seorang jin ini, kemudian menemui gerombolan jin, sekelompok jin muslim. Lalu beliau mengajarkan Islam kepada mereka sendirian. Berani kayak gini, Pak? Dan ini terjadi di malam hari, bukan siang hari ya, ini malam hari. Sehingga beliau mengajar kepada mereka sendirian yang mendengarkan jin. Nabi SAW tidak punya rasa takut dengan seperti ini. Faqala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa atharani ranihim. Lalu Rasulullah SAW menjumpai kami, dan kami, dan beliau memperlihatkan kepada kami bekas keberadaan mereka dan bekas api mereka. Wasa'aluhu anizzad. Dan jin-jin itu minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, makanan yang halal untuk kami apa? Makanan yang halal untuk kami apa? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, lakum kullu azmin zukirasmullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahma. Kalian bisa makan ketika ada tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, lalu kalian nemu tulang itu, maka begitu kalian sentuh penuh dengan daging. Begitu tulang itu disentuh jin muslim ini penuh dengan daging. Saya mau melakukan uji coba. Tulang ditaruh di depan rumah malam-malam, gerak enggak itu, Pak? Katanya kalau dipegang jin, dimakan jin, dia apa? Penuh dengan daging. Dan jin kan butuh makanan seperti ini. Anda enggak bisa, karena ini alam gaib. Tulangnya betul berada di alam nyata, tapi peristiwa ini berada di alam gaib. Sehingga Allah tidak tunjukkan terus tulang itu terbang-terbang, ya. Oh, ini sedang dikerokoti oleh jin. Tidak ada kejadian kayak gitu. Kita enggak lihat. Dan walhamdulillah kita tidak diperlihatkan dengan seperti itu. Dan itu nikmat besar. Tidak melihat jin itu nikmat besar. Ya. Makanya heran kalau ada orang yang pengin lihat jin. Ngopo pengin lihat jin? Enggak lihat jin itu nikmat. Sehingga hidup kita jadi nyaman, tidak tertekan, enggak takut, ya. Kalau lihat jin, ya, nanti serba ketakutan. Masuk kamar mandi isinya jin tok. Padahal sudah posisi kebelet, ada yang duduk di toilet. Cuma, berani enggak kita duduk di situ? Nah. Makanya tidak bisa melihat jin itu nikmat. Sehingga orang yang malah mencari ilmu untuk bisa melihat jin, ini gak normal orang kayak gini. Ini orang yang cacat mental. Wa kullu ba'ratin ulfun lidawabikum. Dan semua ba'rah, semua kotoran binatang yang halal dimakan, itu menjadi ulfun lidawabikum, menjadi bahan makanan bagi tunggangan kalian. Sehingga jin juga punya tunggangan. Maka ada jin yang berakal, ada jin dari golongan binatang. Kudanya jin, ada sapinya jin, ada hewannya jin. Wah, itu bentuknya gimana, Pak? Gak ngerti apa-apa. Kita gak tahu, gak jadi masalah. Dan sebaiknya gak tahu. Meskipun kadang divisualisasikan oleh manusia. Wah. Maka kudanya jin itu punya sayap, kakinya 6, ya. Kemudian bisa lari kencang. Wah, nanti kokian delok film Avatar. Nanti ada kayak gini. Ini visualisasi manusia, padahal aslinya ndak ada, enggak pernah disebutkan ciri-cirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bercerita kalau apa ini? Kotoran binatang, sapi, kotoran kuda, kotoran kambing, itu menjadi makanan hewannya mereka. Karena alasan inilah Nabi SAW melarang tidak boleh istijmar dengan menggunakan tulang, karena ini membuat najis benda itu. Beliau mengatakan fala tastanjau bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jangan istijmar dengan menggunakan tulang atau dengan menggunakan kotoran kering, karena ini adalah makanan bagi teman-teman kalian di kalangan jin yang muslim. Sehingga kalau kita kotori, tidak boleh, itu kasihan mereka. Apakah hadis ini dalil kalau makan tulang hukumnya dilarang? Sehingga kalau ada orang yang makan tulang lunak, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Hadis ini bukan dalil larangan makan, tapi hadis ini dalil larangan memberi najis pada tulang. Kalau makan tulang tidak masalah, ya. Ayam lunak, ayam tulang lunak, nah itu tidak masalah, ya. Bandeng presto, ya. Empuk kabeh, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah memberi kotoran. Baik, kita sebutkan secara ringkas beberapa benda yang tidak boleh dipakai untuk istijmar, untuk cebok, ya. Yang pertama, benda yang tidak menyerap. Contohnya kaca, tidak boleh. Godong gedang, tidak boleh, ya. Karena dia tidak menyerap. Sehingga istijmar harus menggunakan benda yang menyerap. Batu menyerap enggak? Tapi kalau akik enggak boleh, karena dia tidak menyerap. Akik itu batu enggak, Pak? Itu ya, pengecualian. Batu akik tidak menyerap enggak boleh. Yang kedua, benda itu tidak boleh benda yang dimuliakan. Misalnya buku tulis. Di situ ada tulisan isinya ilmu, hadis atau doa-doa, disobek, dipakai membersihkan najis, tidak boleh. Nah, ini mohon untuk dimuliakan. Saya sering menjumpai bakul-bakul tempe, tempe godong atau bakul-bakul getuk. Itu buku pelajaran agama dipakai bungkus getuk. Nah, kemarin saya beli getuk itu bungkusnya itu, waduh, ada hadisnya di situ. Padahal ini biasanya masuk ke sampah. Makanya hati-hati kalau ketemu seperti ini, harus dirawat. Yang ketiga, bukan makanan. Kalau makanan tidak boleh. Misalnya istinja pakai roti, itu tidak boleh. Atau pakai nasi, tidak boleh. Karena ini benda yang dimuliakan. Karena itulah para ulama melarang bersuci setelah buang air dengan menggunakan air zam-zam. Meskipun sama-sama air, tapi tidak boleh. Toilet yang ada di Mekah dan Madinah, yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, enggak ada yang airnya zam-zam. Itu suling, air suling. Zam-zam hanya khusus dipakai untuk minum dan wudu. Dan mohon jangan sampai keliru, ya. Di dinding Masjidil Haram ada tulisan drinking water, air untuk diminum, ya. Itu bukan zam-zam, itu air suling. Kalau tidak ada tulisan zam-zam, bukan zam-zam. Jadi yang zam-zam ini ada tulisan zam-zam, itu zam-zam. Kalau drinking water itu bukan zam-zam. Itu bisa diminum tapi bukan zam-zam. Nah, kadang wis kadung mah dayoke gitu. Jurigen-jurigenan kok mulai. Padahal itu bukan zam-zam. Betul, itu disediakan di dinding-dinding masjid, tapi itu bukan zam-zam. Cuman air minum saja. Tidak ada tulisannya zam-zam. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh tulang atau kotoran yang kering, karena di sini masuk makanan jin. Kemudian yang kelima, tidak boleh benda yang najis. Benda najis tidak boleh dipakai untuk membersihkan sesuatu yang najis. Maka najis tidak boleh disiram dengan najis. Ya, percuma saja. Tetap meninggalkan najis. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa aturan yang perlu kita perhatikan terkait masalah istinja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihak. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau kita selesai sholat, kita baru ingat. Baru ingat atau baru tahu? Baru ingat, berarti sudah tahu sebelumnya tapi lupa. Kalau baru tahu sebelumnya tidak tahu, setelah sholat baru tahu, baru ingat kalau di situ ada najisnya. Apa hukumnya? Kita punya dalil tentang ini, ada di Bulughul Maram juga, tapi belum kita baca ya. Nabi SAW pernah sholat, kemudian beliau melepas sandalnya, lalu diikuti oleh para sahabat. Selesai sholat, beliau tanya, loh, kenapa kok kalian lepas sandal? Ya Rasulullah, kami melihat Anda lepas sandal, sehingga kami pun ikut-ikutan lepas sandal. Lalu beliau menjelaskan, Jibril memberitahu kepadaku kalau di sandalku ini ada kotoran, sehingga saya lepas lalu ditaruh di sebelah kiri beliau. Hadis ini dalil orang yang sholat dengan menggunakan pakaian ada najisnya karena tidak tahu atau karena lupa, maka sholatnya sah dan tidak batal. Sehingga setelah saya sholat dia baru tahu, loh ini najis ternyata. Oh iya saya lupa tadi ini kena najis. Tapi dia baru tahu selesai sholat, maka sholatnya sah. Karena Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya, tapi beliau melanjutkan, yang beliau lakukan hanya melepas sandalnya. Andaikan sholat dengan menggunakan pakaian najis karena tidak tahu sholatnya batal, maka berarti takbiratul ihramnya batal dan beliau tidak mengulang takbiratul ihram. Sehingga itu dalil bagi yang sholat dengan pakaian najis karena tidak tahu atau karena lupa, dan baru tahu atau baru ingat setelah sholat, maka sholatnya tidak batal. Wallahu a'lam. Satu lagi. Apakah air zam-zam ada expired date-nya? Tidak ada kadaluarsa untuk zam-zam. Cuman kalau wis lumutan ya harus dibuang. Tidak utuh ya. Saya pernah dikasih oleh-oleh jamaah umroh zam-zam satu botol kecil ya. Masuk di lemari lupa lama sekali lumutan mak. Nah, wallahu a'lam ini asli atau tidak. Tapi dia lumutan. Akhirnya ya dibuang. Kalau dia masih bagus ya silakan diminum. Tidak masalah, enggak ada kadaluarsa untuk air zam-zam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina. Ya. Kalau kita melewati tempat angker, tempat sepi atau kuburan atau yang semacamnya, apakah ada adab tertentu, misalnya klakson atau assalamualaikum atau kula nuwun derek langkung simbah atau yang semacamnya? Dulu orang jahiliyah punya kebiasaan seperti ini. Dulu orang jahiliyah punya kebiasaan seperti ini. Ketika mereka mau melewati sebuah lembah, sebelum lewat pamit dulu, minta izin, kami mau lewat, mohon jangan diganggu. Lalu Allah turunkan firman Allah di surat Al-Jin, wa innahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang di kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada beberapa jin, fazaduhum rohaqo, sehingga sikap mereka ini membuat mereka semakin durhaka. Sikap manusia ini membuat jin itu makin sombong, makin durhaka. Ini dilarang oleh Allah dalam syariat, dalam Al-Quran, dan Allah sebutkan dengan konteks celaan. Maka isti'adzah, memohon perlindungan kepada jin ketika melewati tempat angker, ketika melewati tempat yang sepi, hukumnya dilarang, bahkan sampai pada derajat kesyirikan. Gak boleh ya. Baik. Terus sikap yang benar gimana? Kalau kita merasa takut dengan tempat itu, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk. Wah, kenapa enggak pamit dulu? Kamu lihat apa di depan? Enggak lihat apapun. Ya sudah, enggak lihat apa-apa. Kecuali kalau ada orang pamit sama orang yang ada di situ ngasih salam. Oh, enggak lihat apapun. Nah, ini kan wilayah jin, semua adalah bumi Allah. Manusia berhak untuk menggunakannya sebagaimana mereka berhak untuk menggunakannya. Nanti kalau ketabrak gimana? Alamnya sudah beda. Sama sebagaimana kita di toilet, alamnya beda. Mereka ada di situ dan kita tidak perlu izin. Pangapunten kula badhe pipis teng mriki. Ndak perlu. Permisi dulu, ndak perlu. Kita bisa menggunakannya karena ini fasilitas yang diberikan oleh Allah, dihalalkan bagi manusia, lewat silahkan, tidak perlu minta izin, sehingga enggak ada istilah pamit, permisi, klakson atau yang sebangsanya di tempat-tempat seperti ini. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dan itu perlindungan diberikan oleh Allah bagi mereka yang tawakal kepadanya. Maka jangan punya ketergantungan kepada jin, tapi miliki ketergantungan kepada Rabb-nya jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.